Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaghal hadisi kitabullah wa khairu hadiyadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yakni di antaranya kita masih diberi keimanan, demikian juga kesehatan, demikian juga waktu luang masih diberi kesempatan. Ini merupakan suatu kenikmatan yang kebanyakan orang ini terlena di dalam kenikmatan tersebut, yakni dua kenikmatan, nikmatani katsirun fihima katsirun minanas mabunun fihima, yakni dua kenikmatannya kebanyakan manusia ini terlena, tenggelam dalam hal itu, maksudnya tidak bisa menggunakan hal itu, yaitu as-sihah wal farah, yaitu kesehatan dan juga kesempatan. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan, termasuk kesempatan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, kesempatan menggunakan waktu luangnya untuk menambah wawasan ilmu, ilmu agamanya, yang dengan itu dia akan bisa memperbaiki amal-amalnya. Ini terkadang tidak semua orang diberi kesempatan semacam ini, maka ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita yakni masih akan melanjutkan hal yang berkaitan dengan masalah yakni sedekah. Yani bab masalah sedekah tatawwu atau sedekah yang sunnah. Kita ingat bahwasanya di dalam Al-Qur'an kata-kata sedekah ini yakni ada sedekah wajib, yakni termasuk zakat, zakat mal, termasuk juga zakat fitrah yang telah kita bahas. Kemudian berikutnya adalah sedekah yang sifatnya adalah tatawwu, yaitu sunnah. Dan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak yakni sedekah sunnah ini, sedekah selain zakat. Jadi selain zakat di harta kita ini ada yaitu hak yakni sedekah atau sedekah. Jadi selain zakat maka kita dianjurkan dan ditekankan untuk berinfak. Yang sifat infak ini adalah yakni infak yang sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dimulai di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 sampai kemudian nanti 261. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala yakni memerintahkan kita yakni untuk berinfak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah." Wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, Ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Di antara kaidah di dalam memahami yakni tafsir Al-Qur'an, maka ketika disebut ketika kita membaca ayat yang di situ berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, maka berhenti sejenak memperhatikan. Setelah itu ima amrun, mungkin perintah yang harus kita kerjakan atau mungkin larangan yang harus kita jauhi. Termasuk di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan setelah itu. Angfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wa la khullah. Infakkan dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian. Infakkan, belanjakan di jalan Allah. Dari sebagian, tidak semuanya, mimma, dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari atau suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi yakni khullah wala syafa'ah, tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi yakni syafaat. Wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kemudian setelah itu ayat 255 dan seterusnya, yakni ayat kursi. Berarti kan awalnya tadi memerintahkan untuk berinfak. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ayat kursi. Ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Di dalam ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala, ini ada 10 poin di sini. Yani Allah menyebutkan tentang yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semua ini yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Di situ Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sembahnya hak disembah kecuali Dia, Al Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan juga Maha jadi mengurus yakni makhluknya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah, kepunyaanlah, kepunyaan dialah, kepunyaan Allah lah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznihi, yang tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka yakni tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi atau langit, semua langit dan bumi di bawah kursi Allah ini kayak disebutkan kayak apa? Hilqah. Hilqah itu kayak lingkaran mungkin cincin atau semacam cincin atau gelang dilempar di padang pasir, padang Sahara. Demikian juga kursi Allah dibanding arus, ini kayak hilqoh, kayak yakni cincin atau gelang yang kecil dilempar di padang Sahara. Maksudnya tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'udhu hifdhuma wa huwal aliyul azim. Dan Allah tidak yakni tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Wa huwal aliyul azim. Dan dia Allah ada aliyul azim, maha tinggi lagi maha agung. Ini dan ayat seterusnya ini menunjukkan apa hubungannya dengan apa, bahwasanya mal harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya adalah hakikatnya pemilik aslinya adalah Allah. Segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ketika ada musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya apa? Sesungguhnya kami milik Allah, kan itu. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kepadanya kami atau kita akan kembali, kami akan kembali. Jadi ini menunjukkan jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini seterusnya ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasanya infak atau harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yakni sebetulnya ini adalah ya titipan, dan juga ini ada hakikatnya adalah pemiliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya di ayat yang ke yakni 261 di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni tentang perumpamaan pahala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya yakni di jalan Allah, pahalanya kayak begitu. Yakni Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ada seperti satu bulir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkai ini ada 100 biji. 7 × 100 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah ini masih akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan lagi. Lima yasa. Sampai ya, hanya Allah yang tahu. Lima yasa bagi siapa yang dikendakinya. Berlipat-lipat ganda lagi. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah ini maha luas karunianya. Dan maha mengetahui. Ini apa? Ini adalah tersirat apa? Motivasi yang pertama tadi langsung anfiku, infakkan, sedekahkan dari apa yang telah kami berikan, kata Allah. Yang di sini di ayat 261 ini disebutkan nilai pahalanya, dan nilai pahalanya disebutkan dengan angka-angka karena manusia ini adalah ketika disebutkan angka-angka pasti akan termotivasi. Sekarang orang modal misalkan 10 juta dapat menguntungkan, atau modal 1 juta menguntungkan 10 juta. Oh, mesti maulah. Modalnya cuma 1 juta dapat 10 juta. Nah, hitung-hitungannya kan orang sering menghitung-hitung ini. Maka di sini Allah menyebutkan satu diberi ganjaran 700 perumpamannya. Dan itu pun masih dilipat gandakan lagi. Masa orang tidak termotivasi? Sementara kalau dibandingkan juga, ini firman Allah. Yang itu ada hak adanya, mesti benarnya. Mesti benarnya. Adapun terkadang kalau perhitungan manusia, ini ada bisnis. Ada bisnis, dengan modal sekian dapat untung, modal 1 juta dapat untung 10 juta misalkan. Tapi ini kan belum terlaksana. Bisa jadi itu benar, bisa jadi meleset. Tapi ini janji Allah mesti benarnya. Allah tidaklah mengingkari janjinya. Ini Al-Quran mesti benarnya. Tidak seorang mukmin harus iman. Nah ini adalah sebetulnya permasalahannya adalah sejauh mana keimanan kita. Sejauh mana kita percaya dan beriman dengan hal itu. Karena ini percaya ada ini adalah sesuatu yang termasuk masalah yang gaib. Jadi ini ada kapan ya? Di akhirat yang jelas. Di akhirat. Sebagaimana disebutkan, ada salah seorang sahabat membawa unta. Unta yang telah dikeluh begitu unta. Hadza fisabilillah. Ini untuk fisabilillah. Kemudian Rasul mengatakan, dan bagimu nanti pada hari kiamat 700 unta kayak begini. Ini menunjukkan jadi keutamaan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, yakni fisabilillah. Digambarkan semacam itu. Dan sekali lagi, ini adalah yang kita inginkan, tentu ada janji Allah nanti di akhirat. Adapun di dunia, ya bisa jadi di dunia juga diberikan oleh Allah. Walaupun mungkin ya diganti dengan yang maksudnya yang lebih banyak, diganti yang lebih banyak. Akan tetapi jangan kemudian setelah ketika berinfak kemudian kita langsung minta inginkan di dunia. Misalkan kita katanya didapatkan dengan 10 kali nih. Misalkan al-hasanatu bi asri amsalias, amal kebaikan didapatkan dengan 10 kali. Nah, kalau tadi di ayat itu 700 kali sampai kelipatannya tidak terhingga. Tapi yakini ini ada di dunia ketika orang itu ikhlas hanya karena Allah. Maka jangan menghitung loh, saya sudah memberikan 1 juta kok enggak dapat 700 juta misalkan. Ini di dunia. Jangan diharapkan di sini, walaupun mungkin bisa jadi ya, diberi yang lebih banyak. Jadi yang jelas kita meyakini itu adalah nanti akan diberikan. Jadi akhirat semacam itu. Ini motivasi bagi seorang hamba. Demikian juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid bahwasanya pemilik aslinya daripada harta ini adalah yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala ya ini berfirman di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan berinfaklah dari apa yang Dia telah menjadikan kalian, ini yang Allah telah menjadikan kalian, ini khalifah. Ini untuk mengatur di dalam harta tersebut. Jadi, hakikatnya yang beri itu Allah. Manusia cuma mengatur. Maka dari sini, ketika orang sangat memahami semacam ini, maka menunjukkan bahwasanya harta ini adalah milik Allah dan titipan. Bahkan harta itu adalah di ayat yang lain disebutkan merupakan apa? Ujian. Ujian di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang menyebutkan bahwasanya harta itu adalah ujian. Allah berfirman, "Fa'amal insanu," dan adapun manusia, "idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Dan adapun manusia, apabila diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Rabb-nya, lalu dia muliakan dan diberi kenikmatan, kenikmatan, maka ia mengatakan, manusia mengatakan, "Rabbi akraman." Rabbku telah memuliakan aku. Dan adapun jika dia diuji oleh Allah, lalu Allah membatasi rezekinya, dia mengatakan, "Rabbi ahanan." Rabbku atau Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla. Sekali-kali tidak demikian. Jadi ini adalah menunjukkan ibtalahu, masih ujian. Jadi harta ini adalah memang ya ujian bagi kita. Dan banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memberikan motivasi untuk berinfak. Di antaranya adalah disebutkan di sebuah hadis, "Ya Ibnu Adam, unfik alaik." Allah mengatakan, "Wahai anak Adam, berinfaklah. Unfik alaik. Aku pasti akan memberikan kepadamu." Ini langsung ini. Jawabu tolak ini. Unfik alaik. Infakkan, infaklah, sedekahlah, aku pasti akan menggantinya. Unfik alaik. Allah pasti akan menggantinya langsung. Diganti. Ini. Jadi letakkan hartamu di jalan Allah. Berikan hartamu di jalan Allah. Pasti langsung Allah akan menggantinya. Banyak sekali hadis-hadis semacam ini. Demikian juga di antaranya bahwasanya nanti ini pada hari kiamat manusia ini akan mengatakan, yakni mali. Ketika manusia mati, maka memanggil-manggil, mana hartaku? Mungkin dia waktu di dunia ini punya harta yang banyak nih. Hartaku. Maka dikatakan, "Malaka min malin illa ma akalta fa afnait aw labista fa aflait aw tasaddaqta fa amdait." Tidaklah bagimu dari harta, tidaklah hartamu kecuali apa yang telah kamu makan, lalu ya habis, rusak, habis, menjadi kotoran, dan apa yang kamu pakaian yang kamu pakai, kemudian usang, dan apa yang kamu sedekahkan, maka itu yang akan terus ada. Itu yang akan terus ada. Maka sebetulnya ketika orang itu sangat kaya, punya harta yang banyak, maka ketika dia meninggal, maka milik siapa? Milik? Ya ahli warisnya. Milik ahli warisnya. Kecuali apa yang dia sedekahkan. Yang dia makan jelas sudah dimakan, yang dia pakai sudah pakai, yang dia sedekahkan, maka itu yang hakikat yang miliknya. Akan terus ada nilainya. Di hadis yang lain, Juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu." Apabila anak Adam, manusia ini telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yakni sedekah jariah, sedekah jariah mungkin bangun masjid atau juga bangun madrasah, terlebih masjid-masjid yang memang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, madrasah yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, atau membuat jalan, ini masuk itu, atau membuat sumur, kemudian airnya dipakai semua orang, atau mengalirkan sungai, atau juga yang jadi yang lainnya. Au ilmin yuntafa'ubi, atau yang kedua ilmu yang bermanfaat masa hidupnya, mungkin punya uang, kemudian juga bisa kalau punya ilmu yang bermanfaat diajarkan pada yang lainnya, terlebih ilmu agama, ilmu Quran dan Sunnah. Atau juga bisa jadi punya uang kemudian membelikan buku-buku, kemudian diberikan, dibagikan cuma-cuma buku-buku yang tentu yang Sunnah, kemudian diberikan pada orang. Ini ilmu yang bermanfaat. Awwaladin sholihin jadi ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya, Nah, berkaitan dengan harta ini, jadi gunakan untuk tadi sedekah jariah. Jadi mungkin semacam tadi, maka ada banyak ketika orang yang faham itu kan ada proyek pembangunan masjid. Mudah untuk proyek semacam, dalam artian orang-orang yang sudah paham ini senang untuk diajak bangun masjid. Atau juga sumur misalkan, yang mengeluarkan air, airnya dipakai untuk umat, terus akan dapat nilai pahala ketika itu semua terpakai. Demikian juga termasuk membeli mushaf, memberikan Al-Quran, kemudian diinfakkan fisabilillah. Nah, ini adalah yakni di antara sedekah jariah. Jadi harta ketika dibuat semacam itu nanti akan terus bisa mengalir nilai pahalanya walaupun orangnya telah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala juga yakni berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Untuk hari esoknya, amalan apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya? Maksudnya apa hari esok? Masa setelah matinya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya Rasul bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Al-kayyis, orang yang cerdas, ini adalah orang yang man dana nafsahu, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk masa setelah matinya, untuk hidup setelah matinya. Jadi jangka panjang, orientasinya jangka panjang. Jadi masa hari esok ini bukan hanya sekedar hari tua, tetapi hari esok adalah saat setelah mati. Ini yang kayis tadi, semacam tadi. Ya bisa aja orang itu membuat, misalkan punya uang banyak, kemudian buat mungkin kos-kosan atau dikontrakkan, misalkan masa tua itu bisa mendapatkan ini. Tapi ketika sudah cukup, sebetulnya kan dia cukup, lebih bagus lagi ketika dia bangun rumah-rumah Allah, bangun masjid-masjid, satu masjid, dua masjid, tiga masjid kalau dia mampu, Maka ini yang satu mungkin hanya sekedar untuk di masa saat dia tua, tapi yang untuk masjid, masjid Allah, dia bangun masjid-masjid Allah dengan ikhlas, maka ini nilai pahalanya insya Allah terus akan mengalir. Ini cerdas orang ini. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Jadi ini hakikat harta manusia. Harta kita adalah apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan. Demikian juga sebuah hadis yang yakni memberikan motivasi untuk berinfak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Ya, artinya adalah tiada suatu hari, suatu pagi yang hamba, seorang hamba, para hamba berada di hari itu, kecuali ada dua malaikat yang turun. Lalu salah satunya berdoa, Allahumma a'ti mungfikon kholafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak kholafan. Kholafan maksudnya apa? Yakni sisa yang banyak. Diberi sisa yang banyak. Dan yang lain, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang pelit, bakhil, pelit, mumsikan. Pokoknya ada uang itu kayaknya dipegang dengan rapat-rapat. Mumsikan dikatakan memegang. Rapat-rapat maksudnya tidak sulit untuk melepaskan, untuk berinfak. Didoakan apa? Talafan. Berilah orang yang pelit ini talafan. Ya, ini apa? Kebinasaan. Kebinasaan. Maka di hadis yang lain juga Rasul bersabda bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, dalam masalah-masalah semacam ini memang iman ini yang berperang. Kita yakin sedekah tidak mengurangi harta. Maka jangan hanya sekedar matematik secara akal. Punya uang misalkan 10 juta, infak 1 juta, tinggal 9 juta, ya kan? Tinggal 9 juta. Masa enggak kurang? Asalnya 10 menjadi 9. Bagaimana ini penjelasannya nih? Ya, ini termasuk dalam hal ini saya menyebutkan. Jadi ini adalah mungkin di dunia dan juga di akhirat jelas. Tidak mengurangi harta. Ya, ini terkadang di antara manusia ada yang dia murah untuk berinfak. Semacam tadi, misalkan dibuat gambaran. Orang punya uang 10 juta, infak 1 juta, tinggal 9 juta. Tapi dengan itu Allah memberikan keberkahan, karunia, kesehatan, dan tidak sakit. Jadi utuh ini uangnya ini. Tidak digunakan untuk yang lain-lain. Cukup, bahkan sisa. Sementara lain uangnya 10 juta, dia enggan untuk berinfak, enggak mau. Nilainya tetap 10 juta. Tapi bisa jadi kemudian diuji oleh Allah dengan tiba-tiba pengeluaran mendadak ini, sakit itu, sakit ini. Akhirnya habis uangnya untuk sesuatu yang harus dia keluarkan uang itu. Akhirnya apa? Habis. Nah, hal semacam ini juga kita yakini. Dan yakin juga bahwasanya dalam suatu hadis Rasul mengatakan, innama fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah ini akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Ini hadis sahih, yakin kita. Ketika kita infak, sedekah, imma fi sabilillah atau juga ada mungkin kerabat, keluarga yang membutuhkan, kemudian kita punya lebih, kemudian kita kasih. Kalau toh seandainya tidak mengasih, mungkin memberi dipinjami tapi tanpa bunga, misalnya menolonglah, yakin Allah akan yakni menolong kita. Dan termasuk orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah dari seorang muslim itu siapa? Yakni yang pertama adalah keluarganya ya. Maka jangan dengan orang lain gampang, dan dengan keluarganya pelit sekali. Keluarganya anak istri. Nah, ini. Demikian juga berikutnya adalah ya, kerabat. Dengan kerabatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzil rahim zindani shadaqatun wasilah." Sedekah bagi orang miskin adalah hanya sekedar nilainya sedekah. Adapun sedekah yang diberikan kepada kerabat, masih keluarga, kerabat, maka ini ada dua nilai, yakni sedekah dan juga silah untuk menyambung tali persaudaraan. Dan yang terakhir berkaitan dengan harta ini juga, ini supaya juga kita yang mudah-mudahan ya, termotivasi ya, tidak mempunyai apa sesuatu yang sifat-sifat bakhil atau pelit, bahwasanya nanti kita akan ditanya, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban termasuk tentang hartanya. Insyaallah semuanya hafal di sini, yakni la tazulu qadama abdin yaumil qiyamati ar-rabi hatta yus'ala an arba, tidak berpindah kedua telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat hingga dia ditanya empat perkara. An umri fima afna, nah umurnya di mana dia habiskan, dia pakai. Wa syababihi, dan masa tentang masa mudanya, fima abla, dia gunakan untuk apa masa mudanya. Wa an malihi, tentang hartanya ditanya apa, min aina iktasabahu wa fima anfaquhu, dari mana dia dapatkan hartanya, dari halal atau haram, dari cara yang halal atau cara yang haram. Setelah itu wa fima anfaquhu, untuk apa saja dia belanjakan, digunakan untuk apa saja. Jadi kayaknya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabnya bukan kepada manusia, ini kepada Allah. Dan yang terakhir ada wa an ilmihi madza amila bihi, ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Jadi kesimpulannya dari sini, maka mudah-mudahan ya kita ditolong oleh Allah ya untuk bisa, yakni untuk bisa memberikan sedekah selain zakat. Zakat ketika sudah mampu dizakati maka kita keluarkan zakatnya karena itu wajib. Kemudian sedekah selain zakat juga sedekah sunnah, maka yakinlah sedekah itu pun nanti manfaatnya kepada kita. Kita sendiri nilai pahalanya ada kepada kita, padahal itu rezeki dari Allah. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya punya Allah. Ketika kita sedekahkan, bisa bila justru kita juga mendapat nilai pahalanya, bahkan dilipat gandakan kayak tadi 700 kali sampai berlipat ganda hingga Allah yang Maha mengetahuinya. Aku qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Inna wallahul rahim. Wa sallallahu nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.